Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Cederalun, berita sore edisi hari ini Senin 4 Desember 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Ti Andalusia. Mantan kombatan GAM Aceh Jaya gelar doa bersama. Tiga desa di Sebelu Salam dilanda banjir, warga mulai mengungsi. Mespam Satrat 233 Sub sukseskan Sel Sabang. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Cederalun, para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka Kabupaten Aceh Jaya pada Senin menggelar doa bersama untuk para pejuang GAM yang telah gugur dalam perjuangan mereka. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Monpanah, Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Aceh Jaya. Dari Calang, Sa'dul Bahri melaporkan. Doa bersama tersebut tidak hanya di Panga, akan tetapi juga dilaksanakan di semua kecamatan sekaligus penyantunan anak-anak yatim baik dari korban konflik dan umum. Safwan di anggota DPRK Aceh Jaya menyebutkan doa bersama tersebut untuk mengenang dan menyampaikan doa kepada mereka yang sudah syahid pada masa konflik. Kegiatan yang dilaksanakan di Panga itu ikut dihadiri oleh unsur musbika setempat seperti Koramil, perwakilan dari Polsek dan Camat. Selain itu, ikut juga hadir puluhan mantan kombatan, tokoh masyarakat, dan para keluarga yang syahid di wilayah tersebut. Cederalun, ratusan rumah warga yang bermukim di tiga desa dalam Kecamatan Sultan Daulat Kota Sebelu Salam mulai terendam banjir hari ini. Akibatnya, sejumlah kepala keluarga dilaporkan terpaksa mengungsi ke rumah tetangga atau pindah ke lantai dua rumahnya yang terendam air. Dari Sebelu Salam, Khalidin melaporkan. Tiga desa yang terendam banjir di Sultan Daulat adalah Jabi-Jabi, Sukamaju, dan Sigrun. Kondisi terparah terjadi di desa Sukamaju dan Jabi-Jabi. Dari Sukamaju dilaporkan sudah ada tiga warga yang mengungsi ke rumah kerabat karena tempat tinggal mereka direndam air banjir. Kepala desa Jabi-Jabi, Manjang Kombih, membenarkan desanya kembali terendam banjir. Menurut Manjang, banjir mulai meluber pagi tadi dan membesar petang ini. Dikatakan pada beberapa lokasi ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter dari permukaan tanah. Banjir tersebut muncul merupakan kiriman dari Aceh Tenggara yang dilanda hujan deras. Cederalun, Komandan Batalion Komando 469 Paskas, Letnan Kolonel Pas Jumongga Sitinjak, Jumat lalu menyempatkan diri berkunjung ke Pam Satrat 233 Sabkipan Ceyonko 469 Paskas di kawasan Ibuy. Dari Banda Aceh, Reza Munawir melaporkan. Kunjungan ini dilakukan di sela-sela tugas dalam rangka menyukseskan Sel Sabang 2017. Jamongga mengecek kondisi prajurit yang melaksanakan tugas pengamanan Satrat 233 Sab. Dalam arahannya, Jumongga menekankan agar prajurit bekerja profesional dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Sementara itu, selama Sel Sabang 2017, anggota Batalion Komando 469 Paskas ikut terlibat dalam berbagai kegiatan, salah satunya adalah pengamanan VVIP serta atraksi terjun payung. Cederalun, Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang berupaya mengevakuasi setidaknya 140 pekerja bantuan dari ibu kota Yaman di tengah pertempuran yang memutus jalan ke bandara. Namun sejumlah pejabat PBB dan Badan Bantuan mengatakan hal tersebut masih menunggu persetujuan dari Koalisi Pimpinan Arab Saudi. CNN Indonesia melansir. Pesawat koalisi mengebom sejumlah posisi kelompok bersenjata Houthi minggu malam berupaya untuk mengusir para pendukung mantan Presiden Ali Abdullah Saleh di tengah pertempuran dengan kelompok yang berafiliasi dengan Iran itu. Menurut Palang Merah, sudah ada puluhan orang yang tewas dalam 4 hari pertempuran tersebut. PBB berencana untuk mengevakuasi 180 pekerja, tapi para pejabat menilai jalan menuju bandara masih belum cukup aman. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadara Loan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nonaktif Kementerian Perhubungan Antonius Tony Budiono. CNN Indonesia melansir. Tony merupakan tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jonan merupakan mantan Menteri Perhubungan saat dugaan penerimaan gratifikasi dilakukan Tony. Jonan juga yang melantik Tony menjadi Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada Mei 2016. Jonan diduga mengetahui banyak hal soal sepak terjang Tony. Syadara Loan Liga Arab akan menggelar pertemuan luar biasa untuk membahas rencana Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. CNN Indonesia melansir. Seperti dilansir kantor berita Turki Anadolu, asisten sekretaris jenderal Liga Arab Hossam Zaki mengatakan pertemuan para wakil negara-negara Liga Arab itu akan digelar Selasa besok atas permintaan Palestina. Langkah tersebut diambil di tengah kabar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jika itu terjadi, maka perdamaian Israel-Palestina kian mustahil. Yerusalem Timur diharapkan Palestina sebagai ibu kota jika suatu saat merdeka. Syadara Loan Badan Pusat Statistik melansir status awas Gunung Agung mengakibatkan merosotnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk lewat Bandara Ngurah Rai, yaitu 15,98% pada Oktober 2017 bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. CNN Indonesia melansir. Kepala BPS Suharyanto mengungkapkan jumlah wisman yang masuk lewat Bandara Ngurah Rai pada September 2017 berjumlah 550.238 orang. Namun pada bulan berikutnya berkurang hampir 87.975 menjadi 462.263 orang. Setelah kurang lebih 2 bulan diberikan status siaga, Gunung Agung akhirnya erupsi pada bulan lalu. Namun, Suharyanto belum bisa memprediksi secara pasti dampak erupsi tersebut kepada jumlah kunjungan wisman secara total ke Indonesia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Senin 4 Desember 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedera Loan. Wassalam.